Setelah semuanya kini berlalu, kade hatimu tak lagi merasa pilu. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang punya. Pahit yang ku terima, manisnya orang. Kurangnya aku padamu sehingga kau tak dapat melihat cinta. Sedihku selalu aku yang ada untukmu, senangmu tak pernah kau bagi untukku. Harusnya aku bukanlah dirinya orang yang pertama kau cinta. Harusnya